Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. Kita telah memasuki bab ke-29, bab qada'i hawaijil muslimin, menunaikan atau memenuhi hajat kaum muslimin. Sebagaimana telah diterangkan tentang makna hawaij, jamak dari kata hajah, yang dimaknakan dalam bahasa kita yakni keperluan atau kebutuhan, atau definisinya adalah ma yahtajuhul insan liyukmila bihi umurah. Dikatakan oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah adalah apa yang dibutuhkan oleh seseorang demi menyempurnakan keperluannya. Maka dikatakan hawaij atau hajah. Kalau di sana ada kata al-hawaij, maka di sisi lain ada kata ad-daruriyat. Ad-daruriyat jamak dari kata ad-darurah. Definisinya kata beliau, ma yattarru ilaihi al-insan liyadfa'a bihi dararuh, yakni keperluan seseorang yang amat mendesak untuk menanggulangi bahaya. Maka dikatakan ad-darurah, yang sudah menjadi bahasa kita sesuatu yang darurat, keperluan manusia yang kondisinya amat mendesak dalam rangka untuk menanggulangi bahaya yang mengancam, sehingga menolak atau mencegah perkara yang akan membahayakan tadi adalah wajib. Nah, sebagai contoh kata beliau adalah apabila engkau lihat seseorang atau saudaramu dalam kondisi yang darurat, dia ingin mendapatkan suapan makanan atau minuman, atau bisa dikatakan untuk sesuatu yang menghangatkan badannya, ataupun mungkin sebaliknya sesuatu yang mendinginkan, menyegarkan badannya, maka wajib baginya untuk memenuhi hajatnya. Nah, bahkan di sisi lain wajib baginya untuk menghilangkan sesuatu yang akan membinasakan atau membahayakan baginya. Nah, ini membedakan kata al-hawaij dengan di sisi lain padanya apa yang disebut dengan ad-daruriyat. Al-hawa'ij adalah keperluan bagi seseorang yang untuk menyempurnakan dari kebutuhannya. Beda dengan ad-darurah adalah sesuatu yang sangat mendesak untuk segera ditanggulangi. Nah, untuk segera diatasi. Maka oleh karenanya sebagian para ulama sampai-sampai menyatakan, "Lau ittarra al-insan ila ta'amin fi yadin syakhsin aw ila syarabih, wa asy-syakhs alladhi bi yadihi at-ta'am aw asy-syarab lam yattar ilayhi wa mana'u ba'da talabihi wa mata fa innahu yatmanuh." Kalau dia lihat saudaranya dalam keadaan muttar, dalam kondisi yang sangat genting, memerlukan makanan yang ada di tangan saudaranya, atau dia memerlukan minuman, tegukan air dan semisalnya, sementara saudaranya di tangannya ada makanan atau minuman yang dia tidak dalam keadaan terpaksa, tidak sangat membutuhkan, dan kemudian dia sikapi, dia tidak berikan setelah orang tadi memintanya sampai mengantarkan kepada ajalnya, mengantarkan kepada kematiannya. Fa innahu yadhmanu, maka orang tadi bertanggung jawab di hadapan Allah Jalla wa'ala atas kematian saudaranya yang kelaparan atau kehausan, dalam kondisi di hadapan saudaranya yang memiliki itu, dan kemudian dia dimintai sampai dia tega untuk menolaknya. Fa innahu yadhmanu, maka sungguh dia bertanggung jawab di hadapan Allah Jalla wa'ala atas nyawa yang merenggutnya. Naam. Maka itu kondisi yang daruriyat, kondisi yang sangat mendesak, sehingga dipentingkan keperluannya, dipentingkan apa yang sedang dibutuhkannya untuk segera teratasi. Naam. Beda dengan masalah al-hajat atau al-hawa'ij tadi, dalam suatu kondisi keperluan yang mungkin sifatnya tidak sampai mendesak, tidak sampai darurat, maka menolong saudaranya dalam keadaan seperti itu adalah afdal, adalah afdal selama itu tidak membahayakan baginya. Dengan syarat pemberian pertolongan kepada saudaranya tadi selama tidak membahayakan baginya. Dasar atau dalil tentang itu firman Allah Jalla wa'ala, "Wala ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan." Jangan kalian saling tolong menolong, bekerja sama dalam permusuhan dan dosa, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagai contoh misal, seorang dia membutuhkan atau memerlukan, karena ketagihan, kebiasaan baginya untuk merokok, maka orang tadi meminta kepada kita untuk membayar nilainya. Bibirnya terasa ketagihan untuk menghisap rokok dalam kondisi dia tidak punya uang. Maka dia katakan kepada yang di depannya, saudaranya, "Tolong bayari dulu, atau kalau perlu belikan saya rokok." Maka yang semacam ini kata beliau, "La yahillu lak an tu'inahu walau kana muhtajan." Tidak halal bagimu untuk membantunya sekalipun dia dalam kondisi yang mendesak, yang sangat membutuhkan. Nah, karena Allah Jalla wa'ala telah katakan pada ayat tadi, wala ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Bahkan sampai-sampai kata beliau, jika yang menyuruhmu adalah ayahmu sendiri, bahkan sampai akan memarahimu dalam keadaan jika tidak diturutkan permintaannya tadi, nah maka tidak berhak bagimu untuk memenuhi permintaannya. Karena sang ayah tadi marah bukan dalam kondisi atau pada tempatnya. Nah, bahkan ketika engkau mencegah diri, kata beliau, untuk tidak menuruti permintaan ayahmu tadi, fa innaka takunu barran bih, maka sungguh dengan itu engkau telah berbuat baik kepadanya. Engkau kasihan kepadanya. Engkau tidak turuti permintaan yang memudaratkan, permintaan yang akan merusak baginya. Maka dengan itu sang anak tadi adalah dalam kondisi barran bih, dia justru berbuat baik kepada ayahnya. Dan itu justru adalah ihsan. Salah satu bentuk ihsan, selain memperlakukan yang baik, menuruti permintaannya dalam kondisi selama tidak bertentangan dengan syariah, ketika diperintahkan sang anak kepada perbuatan yang haram, perbuatan yang mungkar, maka dia tidak menuruti tadi adalah bentuk dari ihsan. Fa'a'zamul ihsan an tamna'a abaka mimma yadurruh. Bahkan kata beliau, sebesar-besar ihsan engkau cegah dirimu untuk tidak membantu ayahmu, menolong, menuruti permintaan yang akan memudaratkan kepada dia. Berdasarkan dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, unsur akhaka zalima au madzluma. Tolonglah saudaramu, baik itu saudara yang sifatnya sesama kaum muslimin, atau ditambah lagi yang memiliki kekerabatan keluarga, bahkan itu kedua orang tua. Tolonglah saudaramu tadi, kata Nabi, zaliman au madzluma, baik dia dalam keadaan menganiaya atau dia dalam kondisi teraniaya. Dengan pernyataan tadi yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, kaifa nansuruhu adh-dhalim?" Bagaimana mungkin kita akan menolong saudara kita yang dalam keadaan sedang menganiaya? Kalau dia dalam kondisi teraniaya, wajar bagi kami untuk menolongnya. Bagaimana kalau dia dalam kondisi menganiaya? Kata beliau sallallahu alaihi wasallam, tamna'uhu minadzulmi, engkau cegah dia dari perbuatan kezaliman, perbuatan yang akan memudaratkan baginya. Padzalika nasruka iyyah, maka yang demikian itu adalah bentuk engkau menolongnya, membantu kepada kebaikan, mencegah, memberhentikan dia dari dosa, memberhentikan dari kebiasaan buruknya, dari perbuatan haram, dari perbuatan mungkar dan semisalnya. Naam. Fahamlah kita tentang judul di atas yang dimaksudkan dengan hawa'ij, dan di sisi lain ada yang disebut dengan ad-daruriyat, perkara-perkara yang sifatnya darurat. Kita melanjutkan hadis kedua pada bab ini. Naam, telah kita bahas sebagian darinya, maka akan kita lanjutkan insyaallah pada kesempatan malam hari ini. Haditsnya melalui jalan Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, pada urutan ke-245. Dari Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, man naffasa an mu'minin kurbatan min kurabid dunya nafasallahu anhu kurbatan min kurabi yaumal qiyamah. Kita bahas sepotong terlebih dahulu hadis yang baru saja disebutkan. Nabi menyatakan man naffasa. Naffasa semakna dengan kata wassa'a. Jika memungkinkan untuk ditulis, maka ini bermanfaat. Naam. Naffasa semakna dengan wassa'a. Wassa'a artinya meluaskan. Semakna juga dengan farraja. Farraja adalah memberikan jalan keluar, atau biasa disebut dengan solusi. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, man naffasa, barang siapa yang memberikan jalan keluar, barang siapa yang melapangkan, an mukminin, terhadap saudaranya, terhadap saudaranya yang beriman, kurbatan min kurabid dunya, berupa kurbah. Kurbah telah disampaikan maknanya adalah sesuatu kesulitan, kepayahan, kesusahan. Min kurabid dunya, dari kesusahan, kepayahan, kepayahan dunia. Karena kurab adalah merupakan kata jamak dari kurbah. 6. Termasuk darinya kesulitan dunia adalah berupa terhimpitnya hutang. 6. Termasuk juga kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah, baik itu kesulitan berupa harta maupun berupa kesulitan yang terkait pada badan saudaranya, nam karena lemahnya perlu dibantu dan semisalnya, ataupun kesulitan dalam peperangan dan semisalnya, maka semua makna tadi adalah masuk pada apa yang disebutkan dalam hadis ini. Man naffasa an mu'minin kurbatan min kurabid dunya. Sekaligus kita ambil faedah dari kalimat yang singkat ini. Kata Syekh Ibnu Taimin rahimahullah, al-hathu ala tanfis al-kurab anil mu'minin. Adanya suatu anjuran, adanya suatu motivasi agar seseorang terdorong atau terpanggil untuk membebaskan atau melapangkan atau memberikan jalan keluar dari kesulitan saudaranya kaum mukminin. Berdasarkan lafaz tadi, man naffasa an mu'minin kurbatan min kurabid dunya, maka adanya motivasi yang telah disebutkan tadi. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, naffasallahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah. Siapa yang telah lakukan perbuatan tadi, naffasallahu anhu. Terulang lagi kata naffasa, akan tetapi di sini naffasallahu, Allah subhanahu wa ta'ala lah yang akan melapangkan atau akan memberikan jalan keluar atau pertolongan kepada hamba tadi yang telah membebaskan saudaranya, menolong saudaranya dari kesulitan tadi. Allah akan lapangkan dari salah satu kesulitan, dari kesulitan-kesulitan di yaumil qiyamah. Kita ambil faedah dari kalimat ini lagi. Disebutkan oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah, annal jazaa' min jinsil amal. Antum berikan tanda dari lafaz hadis yang berbunyi naffasallahu anhu qurbatan min qurabi yaumal qiyamah, adanya faedah annal jazaa' min jinsil amal. Apa maknanya? Bahwa al-jazaa', balasan itu, min jinsil amal, dari jenis amalan yang telah dia perbuat. Artinya apa? Tatkala dia pernah melakukan bentuk pertolongan kepada saudaranya, membebaskan saudaranya tadi dari suatu kesulitan, maka balasannya, jazaknya, min jinsil amal, dari jenis amalan yang telah dia lakukan, di mana Allah akan bebaskan, Allah akan tolong dia nanti di yaumil qiyamah. Balasan yang sama dari sisi namanya, tetapi yakhtalif annau, berbeda dari sisi jenisnya. 6. Kenapa beda dari sisi jenisnya? Li'anna thawab a'zam minal amal. Karena yang namanya pahala atau balasan itu adalah jauh lebih besar dari amalan yang dia lakukan di waktu di dunia. Mungkin dia tolong saudaranya suatu perkara yang sifatnya kecil, tapi balasannya di sisi Allah subhanahu wa ta'ala sangatlah besar, atau besar nilainya. Maka dari situ menunjukkan bahwa pahala a'zam minal amal, lebih besar dibandingkan amalan yang dia lakukan. Fal hasanatu bi asyri amsalihha, dengan bukti bahwa satu jenis amalan yang baik, maka Allah lipat gandakan menjadi 10 semisal itu, bahkan sampai 700 kali lipat. Bukti dalilnya hadis yang menunjukkan, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, in hamma biha fa'amilaha katabaha Allahu 'indahu 10 hasanatin. Seorang yang ada tekad bulat untuk melakukan hasanah, melakukan kebaikan, ada sudah muncul dalam hatinya tekad bulat, belum dia amalkan, fa'amilaha, kemudian jadi dia amalkan, maka Allah akan catat baginya 10 kebaikan. Adanya niat tekad yang sudah terbentuk bulat dalam hatinya, kemudian jadi dia laksanakan, Allah lipat gandakan menjadi 10 kebaikan, ila sab'i mi'ati du'fin, bahkan sampai 700 kali lipat, ila adha'afin katirah, bahkan kelipatan yang lebih banyak dari itu. Maka sungguh besar rahmatnya Allah subhanahu wa ta'ala ketika seseorang berniat baik. Itu sudah punya poin, punya nilai. Terlebih ketika niat baik dia, tadi jadi dia lakukan, maka jangan dipandang akan dibalas satu kebaikan oleh Allah. Tidak, melainkan 10, bahkan sampai 700, bahkan sampai lebih dari itu. Semua tadi bisa berbeda-beda tingkatannya berdasarkan niat keikhlasannya. Dalil tadi sahih, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim rahimahumullah, dari sahabah Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. Naam. Disebutkan pada hadis tadi, qurbatan min qurabi yaumal qiyamah. Allah akan bantu dia dari kesulitan-kesulitan nanti yang terjadi di yaumil qiyamah. kita ambil manfaat apa yang dijelaskan oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah tentang kata yaumul qiyamah, yang dalam bahasa kita adalah hari kiamat. Dikatakan hari kiamat naam berdasarkan tiga perkara. Dikatakan hari itu sebagai hari kiamah itu berdasarkan dari tiga alasan. Alasan yang pertama, annan nas yaqumuna fihi min quburihim lillahi azza wa jalla. Dikatakan hari itu sebagai hari kiamat karena manusia dibangkitkan dari kuburnya. Qiyamah dari kata qiyam, qiyam itu berdiri, yakni dibangunkan, dibangkitkan. Dikatakan hari itu yaumul qiyamah karena manusia setelah ditiupkannya sangkakala yang kedua oleh malaikat yang ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa taala, setelah hancurnya seluruh apa yang ada di alam semesta ini, maka akan dibangkitkan manusia dari kubur-kubur mereka. Allah Jalla wa'ala sebutkan pada surat Al-Mutaffifin sebagai dalilnya. Surat Al-Mutaffifin, tepatnya pada ayat yang ke-6, yauma yaqumun nasu li rabbil alamin. Yauma, hari, yaqumun nas, manusia berdiri atau dibangkitkan, li rabbil alamin, untuk menghadap Rabbul alamin Allah Jalla wa'ala. Alasan yang kedua dikatakan itu sebagai yaumul qiyamah, annahu tuqam fihi al-ashhad, di mana ditegakkan padanya al-ashhad, para saksi. Buktinya pada surat Ghafir. Surat Ghafir ini nama lain dari surat Al-Mu'min. Bukan surat Al-Mu'minun, tapi surat Al-Mu'min. Maka jika tidak ditemui surat Ghafir, maka itu sama saja dengan surat Al-Mu'min. Tepatnya pada ayat ke-51, Allah Jalla wa'ala sebutkan, inna lanansuru rusulana walladzina amanu fil hayatid dunya wa yauma yaqumul ashhad. Sungguh kata Allah Subhanahu wa taala, kami akan tolong rusulana, para rasul kami, walladzina amanu fil hayatid dunya, dan kami akan tolong pula orang-orang yang beriman selama dalam kehidupan dunia mereka. Wa yauma yaqumul ashhad, dan kami pula akan tolong di hari dibangkitkannya para saksi-saksi tersebut. Kapan itu? Yakni yaumul qiyamah. Sehingga menjadi bukti dinamakan hari itu yaumul qiyamah, yauma yaqumul ashhad, dibangkitkannya para saksi oleh Allah Jalla wa'ala. Alasan yang ketiga, annahu yuqam fihi al-adl, bahwa ditegakkan di hari itu al-adlu, al-adl, keadilan. Adil itu bahasa Arab di Indonesia kan, al-adl, ditegakkannya keadilan. Allah Jalla wa'ala sebutkan pada surat Al-Anbiya, tepatnya pada ke-47, wa nadha'ul mawazinal qista li yaumil qiyamah fala tudzlamu nafsun syai'a. Wa nadha'ul mawazin, kami kata Allah letakkan mawazin, mizan-mizan, timbangan-timbangan, yang menurut prinsip ahli sunnah wal jamaah, timbangan amal kebaikan itu ada dengan sebenarnya, bukan suatu kiasan, tapi ada dengan sebenarnya. Kami kata Allah akan letakkan mizan tadi, al-qistah, timbangan keadilan, liyaumil qiyamah, di hari kiamat kelak. 6. Fala tuzlamu nafsun syai'a, maka tidak seorang pun jiwa yang terzalimi sedikit pun. Jangan teranggap atau terfikir ada sesuatu yang tidak adil. Di hari itulah ditegakkan keadilan, kapan saatnya, di yaumil qiyamah. Sehingga keadilan yang sebenar-benarnya, Allah katakan tidak terzalimi seorang pun jiwa di hari tersebut. 6. Itulah tiga alasan mengapa dinamakan yaumul qiyamah. Kemudian berdasarkan dari hadis yang menyebutkan bahwa disebutkannya yaumul qiyamah memberikan faedah kepada kita, itsbat yaumul qiyamah, adanya atau penetapan adanya hari kiamat. Dan itu termasuk keimanan ahli sunnah. Salah satu rukun iman yang 6, tepatnya pada rukun yang 5, iman terhadap hari akhir, iman terhadap hari kiamat. 6. Salah satu yang menyebutkan tentang yaumul qiyamah adalah hadis yang bersama kita. Di hari kiamat disebutkan hari yang di sana padanya kurab, kesulitan-kesulitan yang banyak. Maka kalau seseorang ingin selamat dari kesulitan, salah satunya apa yang disebutkan dalam hadis tadi, selama di dunia dia berusaha untuk menuntaskan, membantu, meringankan dari kesulitan saudaranya. Maka faedah yang 4, bahwa di yaumil qiyamah adanya kesulitan-kesulitan yang besar. Walaupun kesulitan itu besar dan banyak, kata Syekh Ibn Utsaimin rahimahullah, alhamdulillah, bagi orang muslim diberikan kemudahan. Orang-orang kafirlah yang akan menghadapi kesulitan-kesulitan yang banyak. Disebutkan di beberapa ayat Al-Quran, salah satunya pada surat Al-Furqan ayat ke-26, wa kana yauman 'alal kafirina 'asira. Di hari itu kata Allah, 'alal kafirin, bagi orang-orang kafir kata Allah, 'asira, menghadapi kesulitan. Senada dengan ayat itu pada surat Al-Muddathir, tepatnya ada ayat yang ke-10. Alal kafirina ghairu yasir, bagi orang-orang kafir kata Allah, ghairu yasir, tidaklah mudah. Artinya apa? Sulit. Pada ayat yang lain Allah Jalla wa'ala sebutkan demikian, alal kafirina ghairu yasir. Demikian pula pada surat Al-Qamar ayat yang ke-8. Yaqulul kafirun hadza yaumun asir. Orang-orang kafir nanti di yaumil qiyamah, di akhirat kelak, mereka akan menyatakan hadza yaumun asir. Inilah hari yang penuh dengan kesulitan. Tiga ayat tadi memperkuat bahwa yaumul qiyamah padanya sekian banyak kesulitan. Pada surat Al-Furqan, surat Al-Muddathir, demikian pula surat Al-Qamar. Adapun bagi orang-orang yang beriman, Allah Jalla wa'ala akan berikan kemudahan, Allah akan berikan keringanan. Itu pun juga dengan keterpautan satu dengan lainnya. Sesama kaum mukminin adanya beda derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala, sesuai dengan amalan saleh dan keimanannya dia selama di dunia. Maka tingkatan mereka tidak sederajat, tidak satu level, tidak satu tingkatan, padahal sesama kaum mukminin, melainkan dibedakan berdasarkan apa? Berdasarkan keimanan dan berdasarkan amalan yang saleh. Berikutnya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wa man yassara 'ala muhsirin." Siapa yang yassara, memberikan kemudahan, ala muhsir, kepada yang mengalami kesulitan, yassarallahu alaihi, balasannya apa? Atau jazaknya Allah, balasannya Allah adalah sesuai dengan perbuatannya, yakni yassarallahu alaihi, Allah akan mudahkan baginya fid dunya wal akhirah, baik dalam kehidupan dunianya maupun dalam kehidupan akhiratnya. Dari kalimat ini memberikan faedah yang berikutnya, yang kelima, al-hathu 'ala at-taysir 'ala al-mu'sir, adanya motivasi, anjuran untuk memberikan kemudahan terhadap saudaranya yang mengalami kesulitan. 6. Yang balasannya Allah Jalla wa'ala akan berikan kemudahan, bukan hanya di akhirat, tetapi juga Allah mudahkan baginya di dunia. Sehingga faedah yang berikutnya, bahwa balasan tadi ajran, dua pahala, di dunia, dan yang satu lagi adalah balasan di akhirat kelak. Sebagai contoh misal, kata Syekh Ibn Utsaimin rahimahullah, seorang yang mengalami kesulitan, terkadang kesulitan yang berkaitan dengan hakmu secara khusus, atau terkadang sulit terkait dengan hak selainmu. Ada dua kata beliau, kesulitan terkait dengan hakmu dan kesulitan yang terkait dengan selainmu. Dua jenis tadi masuk pada hadis yang disebutkan tadi, man yassara 'ala mu'sir yassarallahu 'alaihi. Terkait dengan kesulitan yang berkaitan dengan hakmu, maka memberikan kemudahan baginya adalah wajib, adalah suatu kewajiban. Sedangkan kesulitan kepada selainmu adalah mustahab, adalah mustahab. 6. Masih 2 menit. 6. Sebagai contoh misal, seorang meminta pada saudaranya dalam keadaan dia kesulitan 100 ribu misalkan, maka bagimu wajib bagi untuk memberikan kemudahan baginya. 6. Dan tidak selayaknya bagi dia untuk menuntut atau membayar dalam waktu yang segera mendesak, karena Allah Jalla wa'ala telah sebutkan pada ayatnya, wa in kana du usratin fanadziratun ila maisarah, dan terhadap orang yang berhutang, yang mengalami kesulitan, fanadziratun, maka berilah tangguh, ila maisarah, kepada waktu sampai dia memiliki kemudahan membayarnya. Sehingga kata beliau rahimahullah, tidak sepantasnya, tidak dibolehkan bagi saudaranya yang memberikan hutang tadi untuk menuntutnya, atau sampai kemudian menagihnya, atau sampai kemudian mengajukan ke persidangan, ke mahkamah dan semisalnya. Karena Allah Jalla wa'ala telah ingatkan, wa in kana dhu usratin fanadziratun ila maisarah. 6. Contoh berikutnya akan dilanjutkan insyaallah pada kajian mendatang. Waktunya sudah memasuki waktu isya. Itulah yang bisa kita bahas pada kesempatan malam hari ini. Selebihnya